Mitra bisnis, pemerintah menetapkan penyesuaian tarif tenaga listrik tiap bulan untuk konsumen rumah tangga besar, bisnis menengah, bisnis besar, dan kantor pemerintah skala sedang. Penyesuaian tarif itu akan ditetapkan PLN berdasarkan nilai tukar rupiah, harga minyak mentah, dan inflasi. Dengan demikian, tiap bulannya tarif listrik dapat berubah-ubah. Untuk membahas masalah tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum APPBI Jakarta, Ellen Hidayat. Bu Ellen, apa komentar Anda? Jadi gini, kalau dari pusat belanja, kebetulan saya membawahi 75 pusat belanja di wilayah DKI Jakarta, kita tuh masuknya dalam kategori B3 dengan kapasitas 200 kva ke atas. Jadi kalau yang tergantung dengan tiga faktor, yang harga crude oil, kemudian nilai tukar rupiah terhadap US dollar, itu adalah yang kenanya B3 ini, pusat belanja, dan perkantoran-perkantoran atau hotel. Bagaimana dampaknya terhadap industri kita, Bu, terutama pusat belanja? Dan bagaimana perusahaan bisa menentukan anggaran tahunannya, apalagi penyesuaian tarif listrik tiap bulan ditetapkan berdasarkan inflasi? Kita pusat belanja teriak sekali, karena problemnya kita tahun lalu di 2013 itu sudah naik sekitar 27,5%. Kemudian konon kabarnya tahun ini kita nggak naik, tetapi kita juga kaget. Ini sekarang bulan Mei kita dinaikkan, karena faktor-faktor yang ketiga faktor itu total kita sudah naik tahun ini 13,3%. Artinya di tahun lalu kita naik 4 kali, tahun ini kita udah naik sekali. Nah kalau tiap bulan naik itu tuh merepotkan dan juga biaya tinggi menyebabkan tidak efisien bagi semua yang namanya retailer. Karena kan kenaikan listrik ini berpengaruh sangat besar, ujung-ujungnya yang kena ini ya customer. Nah inilah susahnya, kita tidak menentukan anggaran tahunan di tahun ini akan ada kenaikan karena tahun lalu sudah dikatakan tidak ada kenaikan lagi di 2014. Sekarang kami semua pusat belanja ini teriak dan babak belur, kita budget kita nggak akan tercapai di tahun ini. Apalagi setiap bulan katanya akan ditinjau. Bagaimana Mbak, bayangkan kami mempunyai tenant, misalnya katakanlah ada satu mall minimal 300 tenant. Itu setiap bulan harus di-adjust terus. Itu kan merepotkan, berhitungnya juga dari mana, harga crude oilnya juga nggak jelas gitu loh. Jadi kami melihat ini sangat-sangat tidak benar ya. Dan kita juga sudah melakukan press conference juga dari APPBI bahwa pusat belanja keberatan sekali gitu. Ibaratnya itu tuh kan menggulung terus ya. Karena sekarang misalnya bulan Mei ini sudah naik 13,13% kurang lebihnya. Nah sekarang bulan depan kalau memang crude oil naik, sedangkan ini aja US dollar sudah merangkak lagi, kemudian naik lagi, naik terhadap apa? Terhadap yang sudah dinaikkan 13, ini. Jadi kan menggulung terus kan. At the end nanti sampai Desember akan naik jadi berapa? Nah ini khususnya untuk B3 kami benar-benar keberatan gitu loh. Karena kami sudah dikatakan sudah bebas, sudah bisa tidak disubsidi. Dari tahun lalu itu kita tidak disubsidi B3. Penyesuaian tarif juga ditetapkan berdasarkan harga minyak, Bu. Kenapa pemerintah kita nggak beralih ke sumber energi baru ya? Seperti matahari dan angin. Apa memang negara kita yang belum sanggup, Bu? Kita juga bingung, kan mestinya juga dicari ya kalau negara-negara lain itu yang negara-negara maju kan juga sudah menggunakan angin dan lain sebagainya. Ini mestinya kan sudah mulai disiapkan ke arah sana kalau memang sudah mengetahui bahwa kita juga langka dari minyak, dari segala macamnya gitu. Tapi yang kita tidak habis pikir ya kenyataannya terjadi demikian. Tapi gini, kalau listrik naik, kami sebagai pengelola pusat belanja tentu akan membebankan juga kepada para retailer atau tenant. Tenant juga tentu juga akan membebankan kepada harga jualnya. At the end, harga jualnya juga akan dinikmati oleh konsumen dengan harga yang lebih tinggi. Benar kan? Jadi ini ujung-ujungnya konsumen dong yang kena. Kami juga kena babak belur karena kami tidak membudgetkan segala. Sekarang kami berusaha dengan semua pusat belanja, kita sepakat bagaimana kita melakukan efisiensi. Kita sudah memakai segala macam cara efisiensi, tapi kita juga tidak mau efisiensi yang kita lakukan itu merugikan konsumen yang datang ke pusat belanja. Soalnya AC-nya tidak terlalu dingin, kan juga namanya membuat fasilitas kita nggak bagus. Jadi itu kita juga nggak bisa, gitu loh Mbak. Menurut Ibu, langkah lain apa yang kira-kira lebih win-win solution? Ya sebenarnya ini kan harus duduk bersama dulu ya, toh jangan asal langsung naikkan, terutama yang B3 ya. Kalau saya lihat rumah tangga maupun yang kecil-kecil memang dari lama itu disubsidi, sudah lama memang tidak naik. Coba dilihat sejarahnya gitu loh, siapa aja yang paling sering dinaikkan, itu akan kelihatan deh siapa yang terus dinaikkan. Kalau memang pemerintah katanya minus terus dari PLN-nya, ya memang mau nggak mau itu kan tidak bisa mensubsidi kepada rumah tangga dan lain sebagainya, ya mungkin dinaikkan. Demikian Ketua Umum APPBI Jakarta, Ellen Hidayat, saya Kori Lumenta.